Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حاضرين Hadirat, saudara-saudari, adik-adik kami yang kami cintai, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju keindahan, keharmonisan di dalam rumah tangga. Sebelum ini telah kita coba urai dan jabarkan hal-hal yang semestinya kita mengerti dan dimengerti oleh anak-anak kita, yang semestinya kita ketahui dan diketahui oleh anak-anak kita, berkenaan dengan resep-resep untuk mencapai keindahan. Dan sudah kita sampaikan, kita paparkan berkenaan dengan persiapan menuju rumah tangga. Dan kita sampai kepada masuknya kedua mempelai di dalam pernikahan. Di akhir pembahasan kita yang lalu, di dalam mengambil satu tindakan menikah, haruslah dibarengi dengan satu kemuliaan, karena yang dituju adalah hal yang mulia. Maka upayakanlah perayaan-perayaan yang kita laksanakan adalah dengan cara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah kita mengadakan perayaan, maka masuklah kita atau anak-anak kita ke dalam kehidupan baru, istilahnya orang sekarang, yaitu hidup bersuami istri. Dan ketahuilah, saat itulah saat untuk kita tampil beda daripada sebelum-sebelumnya. Saat itulah kita membuat kejutan kepada pasangan kita. Saat itulah kita menghadirkan kekaguman di hati pasangan kita. Maka mulailah segala sesuatu di malam itu, di malam pertama, dengan segala kebaikan. Sehingga semua pasangan itu mengatakan bahwa, aku pikir istriku itu orang baik, tapi ternyata lebih dari itu. Aku pikir suamiku itu hanya orang baik, ternyata aku ketemukan di malam ini lebih dari itu. Maka itulah pandangan pertama yang akan mengantarkan kepada mukadimah keindahan di dalam rumah tangga. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, mendahulukan kedekatan kepada Allah bukan hawa nafsu, mentang-mentang halal lalu langsung melakukan hubungan suami istri atau sebagainya. Akan tapi Rasulullah mengajarkan yang sabar di saat itu. Lakukan pendekatan kepada Allah, sampaikan nasihat-nasihat yang indah kepada pasangan. Ketahuilah, saat itulah telinga dan hati terbuka. Berpesanlah dengan pesan-pesan indah yang iramanya adalah mendekatkan kepada Allah, karena saat itu adalah saat dibukanya telinga dan hati, karena saat itu adalah saat bahagia. Bayangkan, jika ternyata saat istimewa ini telah dinodai dengan kejadian-kejadian sebelum pernikahan, asa alangkah suramnya hari yang seharusnya indah ini. Bayangkan jika ternyata kemuliaan yang harus kita bangun saat ini ternyata telah didahului oleh cara memilih pasangan yang salah atau dengan bergaul yang tidak baik. Akan tetapi lihat, seorang wanita solehah yang menjaga diri saat itu, menjaga diri sebelum menikah, dan seorang calon lelaki yang menjaga diri hingga menikah, maka sesungguhnya itulah pertemuan hati yang masih bersih kosong. Sesungguhnya cinta saat itu perlu untuk cinta saat itu sangat mudah untuk tumbuh subur. Terbuka hati, sampaikan nasihat-nasihat, kalimat yang indah. Jangan langsung melakukan selayaknya hubungan suami istri, akan tapi gunakanlah untuk sholat, untuk zikir dan sebagainya. Jadikanlah malam itu malam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang kebiasaannya enggak pernah saya ibadah-ibadah, tapi saat ini harus lain, momen untuk kita memulai. Saya harus tampil di depan istriku sebagai seorang laki-laki yang baik. Saya harus melatih diri saya, mulai detik ini saya masuk ke dalam kamar istriku harus dengan akhlak yang mulia. Saya tampilkan saya senang baca Al-Qur'an, saya senang sholat. Sehingga di hari itu, di saat itu dia masuk tampil dalam keadaan yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Dan seterusnya, jadikanlah itu momen untuk memulai segala sesuatu. Karena unsur kepercayaan sangat mudah dihadirkan saat itu. Dan sangat berat kalau kita sudah biasa enggak baik, tiba-tiba tumben-tumbennya kita melakukan kebaikan. Mungkin istri kita akan gojlok, ngapain? Apa-apaan itu? Tetapi ternyata saat ini adalah saat indah untuk memulai. Mungkin seorang wanita kebiasaannya jelek. Tetapi saat itu merubah, karena saya akan bertemu dengan pasanganku, saya harus tampil istimewa. Lihat urusannya kelihatannya tampil hanya untuk manusia, tetapi itu mukaddimah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Obrolan yang bagus, yang manis. Kemudian setelah itu, di dalam pernikahan itu memang harus kita hadirkan niat para salafun soleh, sampai menyusun niat itu sampai 100 lebih di dalam pernikahan. 100 lebih niat, bukan hanya untuk menjaga maksiat, akan tapi ingin punya anak yang soleh, menyambung silaturahmi, mencari tempat nafkah yang halal untuk menjadikan mata ini tidak haram, dan masih banyak niat-niat yang baik dihadirkan saat itu. Dihadirkan. Jangan menikah hanya akan menikah. Dan niat baik itu hanya bisa dihadirkan dengan yang halal. Enggak ada orang berzina niat karena Allah. Tidak ada orang melakukan zina niatnya ingin punya anak soleh. Tidak ada orang berzina niatnya untuk mencari lahan ibadah. Dan memang bukan di situ tempatnya pujian dari Allah, tempatnya pahala dari Allah, akan tapi tempatnya adalah di sinilah pernikahan yang halal. Dihadirkan niat yang banyak, lakukan malam itu dengan ibadah dan sebagainya, dengan rayuan karena Allah. Kemudian setelah itu lakukanlah, karena semua adalah halal, dan ketahuilah, semua yang Anda lakukan di tempat itu adalah ridho Allah. Disaksikan malaikat, disaksikan para kekasih-kekasih Allah. Maka ini mukaddimah di dalam menciptakan keindahan, keharmonisan di rumah tangga. Setelah menikah, jadi hadirkan makna ini. Makna kerinduan kepada Allah di awal pernikahan. Dan sadarilah bahwa nikah itu agung ini. Jadi setelah kita memasuki pernikahan, sadarilah bahwasanya semua yang kita lakukan ini ada pahalanya. Seorang suami yang memberikan 1.000, 10.000, 100.000 untuk istrinya, untuk memberi nafkah istrinya, ternyata itu jadi pahala. Keluarnya kita bekerja ternyata jihad di jalan Allah. Begitu sebaliknya, 100.000 yang diberikan kepada perempuan hanya untuk berzina, Masya Allah capek, saat itu menjadi neraka, dan perjalanan kerjanya di saat mencari duit hanya untuk zina dinilai oleh Allah sebagai dosa. Alangkah indahnya. Maka untuk menciptakan keharmonisan di rumah tangga setelah menikah, yang pertama adalah agungkan pernikahan ini. Agungkan pernikahan, hadirkan makna bahwasanya di dalam pernikahan itu ada ridho Allah. Di dalam pernikahan ada doa malaikat. Di dalam pernikahan ada doa orang-orang soleh, dan hadirkan makna ini. Dan ketahuilah, di negeri yang kafir, yang tidak pernah kenal agama. Mereka tidak, yang tidak pernah kenal Allah, mungkin negara, anggap saja negara yang rusak. Di saat terjadi kumpul kebo bebas, begitu bebasnya, perzinahan begitu meratanya, ketahuilah mereka bukan berarti menghalalkan zina. Karena dalam agama manapun zina ternyata haram. Akan tapi tingkat keharaman ini berbeda-beda. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya zina itu adalah kotor, sehingga mereka pun ada hukuman di saat berzina. Biarpun hukumannya unik karena pikiran manusia, jika ada zina di bawah umur 17 misalnya dapat hukuman ini. Intinya adalah mengatakan perzinahan adalah tidak baik. Dan sepakat akal sehat mengatakan perzinahan tidak baik. Dan di saat orang begitu mudah melakukan perzinahan, bukan karena perzinahan itu adalah dibolehkan. Tidak, perzinahan tetap haram. Akan tetapi begitu mudahnya orang terjerumus dalam zina itu karena sudah tidak mengagungkan pernikahan. Di saat pernikahan tidak diagungkan, maka nilai nikah itu akan jatuh, sehingga mereka tidak berpikir apakah zina atau nikah. Kalau sudah pernikahan tidak diagungkan lagi, sudah derajatnya turun. Sehingga impiannya bukan saya harus menikah, tapi yang penting saya senang. Karena sudah nilai nikah itu jatuh. Dan resep ini harus dipegangi orang yang sudah menikah atau belum menikah. Yang sudah menikah tidak akan selingkuh, tidak akan leweng, karena tahu bahwa di dalam pernikahan itu agung, mulia, ada ridho Allah. Bagaimana akan berzina kalau memang hadir makna pengagungan terhadap nikah. Adik putri kita tidak akan terjerumus kepada zina karena impiannya, apalah harapannya adalah ingin yang halal, karena ngerti agungnya pernikahan. Jadi penting memahami agungnya pernikahan ini. Untuk menciptakan keindahan, keharmonisan di dalam rumah tangga, agungkan pernikahan. Ini yang pertama. Suami yang mengagungkan pernikahan, lihat. Yang ia pahami adalah pernikahan yang adalah untuk memadu kasih, cari ridho Allah. Karena memang ridho Allah ada di situ. Tidak akan terjadi percekcokan, berantem, merendahkan, atau yang namanya perzinahan di luar. Karena dia tahu yang di rumah adalah agung. Yang di rumah adalah kemuliaan. Dan sebabnya orang mudah berzina itu karena sudah tidak mikir lagi makna nikah. Di saat makna nikah sudah dihilangkan, maka saat itu orang akan terjerumus kepada zina. Ini yang pertama yang harus kita hadirkan. Dan keagungan ini tidak boleh luput dari benak kita. Terus dan terus dan terus kita hadirkan keagungan makna pernikahan. Sehingga kita akan selalu makna, tujuan apa di balik pernikahan. Mulai dari anak soleh. Lihat, kalau dia ingat bahasanya menikah karena menginginkan anak soleh, di saat dia melakukan persenggamaan pun tidak lupa doa. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Di saat anaknya hamil pun dia mikir, ya harus dikasih makan yang benar anak. Membaca Al-Quran, tambah banyak ibadah, karena ngerti bahasanya tujuan pernikahan ini adalah agar mempunyai anak yang soleh. Lihat, rupanya kita perlu tafakur dalam hal ini. Yang terjerumus dalam perselingkuhan itu karena dia tidak mengerti agungnya nikah. Dan pernah dilihat orang-orang semacam ini waktu Rasulullah Isra Mi'raj, ada daging yang segar tidak dimakan, ternyata daging busuk di sampingnya dimakan. Lalu ditanya, siapa engkau? Aku ini adalah pezina, sudah punya istri yang halal, akan tetapi masih senang dengan yang haram. Sebabnya apa? Dia tidak paham daging segar, tapi malah dia makan daging busuk dan kotor. Maka daging segar ini harus benar-benar kita fahamkan, yaitu makna agungnya sebuah pernikahan. Sama-sama berinfak, yang ke dalam zina jadi dosa, kepada istri jadi pahala. Sama-sama melampiaskan nafsu, ternyata kepada istri adalah dapat pahala, dan kepada orang lain adalah menjadi haram. Dan ini pernah terjadi, pertanyaan ini di zaman Nabi Sayyidina, di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seorang suami mendatangi menggauli istrinya akan dapat pahala. Dijawab oleh Rasulullah, bagaimana kalau dia melakukan yang haram dengan perempuan lain? Dosa. Ya iya, dosa ya Rasulullah. Sama. Jika dengan yang haram dosa, maka yang hak dengan yang halal adalah pahala. Dan pahalanya enggak tanggung-tanggung, luar biasa. Kenikmatan ia dapat, pahala ia dapat. Pahamilah ini. Dan memang semestinya orang harus selalu tafakur akibat nanti di akhirat. Kalau kita sudah lupa keagungan nikah dan lupa dengan akhirat, mudah terjerumus dalam zina. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ingatnya dengan akhirat kematian nanti, setelah kematian. Ada di antara mereka yang pernah ditanya, bagaimana engkau bisa meninggalkan kemaksiatan sejauh itu? Dan bagaimana engkau bisa mendekat dengan ketaatan sejauh itu? Dijawab oleh beliau bahwa Aku tidak melakukan sesuatu kecuali aku hadirkan neraka dan surga di mataku. Kita bisa membuat misal bahwa ada seorang, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari orang-orang itu. Orang pezina dan pemabuk. Hobinya zina dan mabuk. Tiba-tiba ada informasi bahwasanya Pak yang kaya raya itu telah memberi fasilitas, atau sebuah pemerintahan memberikan fasilitas, ada wanita cantik sekaligus minuman terbagus seluruh dunia. Yang hobi mabuk dan hobi zina silahkan datang gratis. Kayaknya orang ini tidak bakal mau ketinggalan. Ini sudah gratis, perempuannya tercantik. Miss Ratu Kecantikan yang berhasil di tahun kemarin dihadirkan untuk siapapun boleh mau gratis. Mangga. Dipersilahkan di satu kamar, kamar nomor satu, bahwasanya disitulah tempatnya wanita tercantik itu, dan disitu ada minuman keras. Karena dia pezina bakal mau, karena dia pemabuk, senang, ini gratis, hitung-hitung. Akhirnya datang dia ke tempat itu. Dipersilahkan itu tempatnya, dan lihat itu dibuka, kaca terlihat, perempuan cantik nunggu di situ dan minuman keras ada di hadapannya. Ngiler dia, karena apa? Dia adalah hobi zina dan hobi mabuk. Tetapi, itu tulisannya kamar satu. Lihat di kamar satu, itulah tempatnya, tempatmu kalau kamu mau. Ditanya berapa waktu? Satu hari cukup. Ya, satu hari cukup. Menambah? Enggak, satu hari dok. Lalu dia berjalan, di saat dia mendekati pintu, tapi ingat, setelah kamu masuk kamar satu, setelah itu kamu harus masuk kamar dua. Ada apa di kamar dua? Di situ ada 10 orang yang bakal menghajarmu dan menggantungmu lalu membakarmu. Lihat itu. Satu hari di situ kamu wajib setelah itu masuk ke sebelah kanannya. Nomor dua. Mau atau tidak? Dibuka betul. Api menyala. Ada orang gede mau manggang dia. Kira-kira masih mau melakukannya? Ya begitulah, kalau kita pengen takut kepada Allah, hadirkan. Kalau saya mau melakukan ini enak sejenak, enak sebentar. Tapi ketahuilah setelah itu siksa. Semoga Allah menjauhkan kita dan anak-anak kita dari zina. Zina yang saat ini orang pada tidak takut melakukannya. Anak-anak kecil berzina. Anak-anak sekolah melakukan zina. Dan kita bukan hanya sekedar mendengar, kita mendapatkan pengaduan langsung di rumah kita. Kita harus bicara apa? Ya bicara seperti inilah insyaallah upaya kita menjauhkan dari zina. Agungkan pernikahan. Suami yang mengagungkan pernikahan tidak akan berselingkuh. Istri yang mengagungkan pernikahan tidak akan memasukkan laki-laki di rumahnya, karena dia mengerti bahasanya dengan nikah itulah pahala. Dan setelah mengagungkan pernikahan kita hadirkan di dalam benak kita, baru kita masuki tangga yang kedua. Ini adalah hukum interaksi dengan manusia. Di saat kita berhubungan dengan manusia, yaitu jangan banyak menuntut, akan tapi lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut, lakukan kewajibanmu. Anda sebagai suami apa kewajibanmu? Dan Anda sebagai istri apa kewajibanmu? Selesai. Sebab suka menuntut itu adalah membuat ganjel di hati orang yang dituntut. Di saat ada dendam, ada dendam dan amarah, maka ia pun akan membalas dengan menuntut. Akan tapi lakukanlah kewajibanmu, selesai. Sehingga seperti yang diingatkan oleh Sayyidina Ali, jadilah engkau budak suamimu, dan jadilah engkau wahai suamimu, wahai suami budak istrimu. Artinya, jadikanlah dirimu yang mengabdi kepada pasanganmu, jangan dijadikan pasanganmu jadi abdimu. Berjuanglah untuk pasanganmu. Kalau semuanya berpikir tentang berjuang untuk pasangannya, apa yang akan mereka temukan? Sama-sama memperjuangkan pasangannya. Yang ada adalah keindahan. Coba kalau tuntut-menuntut mulai dihadirkan. Ketahuilah di saat kita menuntut, sebetulnya kita banyak kekurangan. Besok kita bakal dituntut. Seorang yang agak dipersulit oleh Allah masalah ekonomi. Bekerja sang suami. Yang dibutuhkan sehari 50 ribu, tetapi ternyata hanya mendapatkan 30 ribu. Karena istri yang kurang bersyukur. Ini istri termasuk istri yang pernah dilihat oleh Rasulullah waktu di neraka Jahannam. Kok banyak perempuan di surga, di neraka? Diceritakan oleh Rasulullah, ya banyak perempuan di neraka karena yukthirna syikata wa yakfurnal asyir, banyak ngeluh. dan dia tidak mudah terima kasih kepada suami. Ini bukan hadis diskriminasi, tidak. Rasulullah juga menyebut laki-laki masuk neraka kalau tidak cari nafkah, sama ada. Cuman iramanya satu-satu menyebut Rasulullah. Ini kalau perempuan suka nuntut, perempuan enggak terima kasih, neraka. Sama suami ongkang-ongkang, ya dolim, main tempeleng, neraka. Sama. Kalau Rasulullah menyebut perempuan banyak di neraka, bukan berarti lelaki sedikit di neraka. Banyak juga, bisa saja itu. Hanya waktu itu Rasulullah menghabarkan, maksudnya itu hadis untuk menjaga para wanita. Jangan sampai wanita muslimah ini masuk neraka, jangan suka kufur dengan nikmat, enggak terima kasih kepada suami. Lah ini contohnya perempuan yang suka nuntut, suaminya datang dengan 30 ribu, kurang 20 ribu. Apa katanya? Bang, mulai pagi sampai sore cuma dapat sebegini. Yang ada di sang suami ketersinggungan, padahal mulai pagi dan sore dia tidak pernah duduk nganggur, sementara mulai pagi dan sore dia juga bekerja. Tapi yang didapat hanya itu. Merasa tersinggung di dalam hatinya. Disimpan di dalam hati. Esok paginya sang istri membuatkan kopi kurang manis. Hatinya yang ganjel itu keluar. Ah, mi, bikin kopi aja enggak pecus. Coba tambah gula lah. Kata esok istri, oh, sudah dibikinin ngomel. Emang enggak manis mau gimana? Ah, mulai ribut nih, mulai menuntut nih. Dibentak oleh sang suami, tersinggung sang istri. Oh, sang istri tersinggung, suami tersinggung. Lihat, sang istri mulai cari-cari celah nanti. Ada kekurangan lagi di suami, dituntut lagi, suami menuntut, tuntut, menuntut. Sampai kapan akan hidup indah? Akan tapi hidup jangan saring menuntut. Ketahuilah, menuntut tidak ada pahalanya, tapi kalau sabar ada pahalanya. Menuntut enggak ada pahalanya. Sabar ada pahalanya. Suami pun begitu, jangan banyak menuntut kepada istri. Ketahuilah semua kita punya kekurangan. Anda seorang istri seolah-olah punya kelebihan dari kecantikan dan sebagainya. Ya, lebih. Tapi suatu saat Allah memberikan kelemahan di dalam diri Anda. Allah menjadikan Anda orang yang head saat itu. Kalau sudah head itu hawanya panas, sumpek, sakit. Meladeni suami enggak bisa. Lihat. Di saat kita suka nuntut, sekarang suami menginginkan sesuatu. Mau apa kita? Dasar perempuan yang begitu. Sudah kalau begitu saya kawin lagi. Lah. Perempuan laki-laki ngomong begitu itu karena si istrinya pernah enggak santun. Wah, saya mau kawin lagi. Alasan ini istrinya sakit, pilek, sakit, demam, suka begini. Jadi alasan sakitnya sang istri itu untuk menuntut. Sehingga omongannya enggak karu-karuan sang suami. Coba kalau dari awal istrinya santun, indah, menghargai, menyayangi, tidak banyak menuntut. Maka yang hadir di sang suami adalah belas kasih. Masya Allah, mama sakit. Sakit. Semoga cepat sembuh, cepat sehat dan sebagainya. Tidak ada kalimat menuntut. Maka sekali lagi kalimat menuntut itu hadir, maka akan menjadikan pasangan kita menuntut dan tuntut menuntut tidak ada ujungnya. Karena apa? Kita adalah manusia yang punya kekurangan. Di saat kita merasa tidak punya kekurangan, pasti kita punya kekurangan yang kita tidak tahu. Akhirnya tidak ada habisnya tuntut menuntut. Teringat Sayyidat Khadijatul Kubro, Siti Khadijah. Suatu ketika didatangi oleh wanita-wanita Arab yang mereka itu menginginkan kebahagiaan seperti Sayyidah Khadijah. Wanita-wanita Arab ini bertanya, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad belum dapat gelar Nabi. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Dijawab oleh Siti Khadijah, wahai saudari-saudariku, sungguh mulai aku menikah dengan Muhammad sampai hari ini, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad. Tapi yang aku pikir adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Lihat, kalimatnya sedikit. Anda jangan mikir bersenang-senang dengan suami Anda, tapi pikirlah bagaimana suami senang dengan Anda. Wahai suami, jangan berpikir bersenang-senang dengan istri, berpikirlah kemanapun Anda pergi bagaimana menyenangkan istri. Kalau yang dipikir seperti ini, lihat istri yang di rumah masak itu bingung selera suami. Yang penting suamiku senang, lihat. Karena apa? Dia mikir kebahagiaan sang suami, kesenangan sang suami. Gak mikir bahasanya dia tuh sayur asem paling gak senang, tapi ngerti suaminya senang buat sayur asem. Sang suami di luar itu pusing, yang dipengen dibawa ke rumah itu adalah kesukaan istrinya karena dia pengen menyenangkan sang istri. Lihat, biarpun suami jauh di mata, ternyata yang dipikir semuanya adalah istri. Bekerja, mikir hasil, kapan saya dapat gaji, pengen membeli hadiah buat istri. Dapat ini untuk istri, mau makan enak ingat istri, ini ingat istri. Karena apa? Yang dipikir adalah menyenangkan sang istri. Coba kalau istrinya suka nuntut. Sudah suami pergi jalan-jalan, Mampir di Bogor sana ada tas-tas bagus. Kata teman-teman yang lainnya, "Pak, Pak, ini tas bagus nih, murah buat ibu yang di rumah." Diem aja enggak jawab. Ada lagi, "Pak, ini dompet bagus buat ibu yang di rumah." Diem aja. Ditawari lagi, "Ini lagi lebih bagus yang di rumah, cobalah beliin, maaf Pak, buat ibu yang di rumah." Kata bapak ini apa? "Alah, paling nanti juga minta di rumah, sudah saya belikan, minta lagi kan saya rugi. Mending nanti aja kalau saya nepek di rumah, biar minta sendiri." Karena kebiasaan istrinya suka nuntut. Dibelikan baju merah, bilang, "Pak, norak warna merah, kenapa enggak yang hijau?" Karena memang modelnya wanita suka nuntut. Akhirnya suami itu membuat hadiah malas. Gara-gara dituntut, nanti salah lagi. Nanti minta lagi, kan rugi saya. Sudah saya belikan, minta tas yang lain lagi. Mending nanti aja kalau sudah minta, saya belikan. Jadi tidak ada di situ makna keterikatan hati itu. Yang ada hanya memenuhi kewajiban di saat dituntut. Lihat, tidak indah itu hidup. Makna ini. Dan makna tidak menuntut ini kita hadirkan dalam pengabdian. Lakukan kewajiban Anda. Anda sebagai istri punya kewajiban memberikan senyum dan sambutan kepada suami di saat datang. Anda sebagai suami jangan datang ke rumah dengan keluh kesah yang ada di luar. Ingatlah Rasulullah. Rasulullah, ingatlah Rasulullah suatu ketika berada di dalam sebuah peperangan, ternyata terluka, punggung beliau ada luka, kena panah atau tombak. Sehingga luka ini benar-benar dirasakan di saat beliau mengendarai kudanya itu, benar-benar dirasakan sakit itu. Tetapi di saat Nabi Muhammad turun di halaman Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah seolah-olah tidak merasakan sakit, tidak ditampakkan sakit di depan Siti Aisyah. Beliau mengucapkan salam dengan penuh wibawa, tegar, tidak menggambarkan ada rasa sakit di situ. "Assalamualaikum wahai Aisyah." Dijawab oleh Siti Aisyah, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." Karena istri yang solehah langsung menyambut Rasulullah. Dan Rasulullah diperangkul begini, diantarkan ke kamar. Tiba-tiba Siti Aisyah menjerit, "Ya Rasulullah, ada darah di punggungmu." Masa iya? Lihat, pura-pura tidak tahu Rasulullah. Bukan karena bohong, tidak. Karena menghibur Aisyah, tidak ingin Aisyah melihat Rasulullah sakit. "Ah, masa iya Aisyah? Benar ya Rasulullah, ini ada luka di punggungmu." Lihat, yang ada-ada senyum. "Aisyah, itu sakit, tapi sekarang melihat kamu saya tidak ada rasa sakit lagi." Bukan bapak-bapak yang ada di daerah mana itu, kalau pulang dari kantor tuh, wah, buka pintunya ketepok, bawa tas ringan aja kayak keberatan. Aduh, deblut duduknya. Pengen dipuji istrinya kalau dia berjuang seharian. Pamer kecapean, pamer kerja, pamer kesibukan. Istrinya yang mulai pagi nunggu pengen lihat senyum suaminya, pulang cemberut pamer berat, tas ringan aja bawanya kayak ketebuk, ngelepas sepatu aja dilempar kayak masya Allah, maru di luar gini. Mana akhlaknya Rasulullah di sini? Masuklah ke rumah dengan senyum. Di saat ada keluh kesah di luar, bawalah itu keluh, tinggalkan keluh kesah itu di halaman rumah. Anda masuk rumah, rumah adalah tempat keindahan. Istrimu di rumah nunggu berjam-jam hanya ingin melihat wajahmu yang cerah ceria. Dan wahai istri yang di rumah, di saat sang suami datang, jangan cemberutnya saja yang ditampakkan. Biarpun si dede itu kencing di atas meja dan sebagainya, cobalah tampil senyum. Suami datang disambut seperti Siti Aisyah. "Waalaikumsalam suamiku." Coba diambilkan helmnya. Kalau memang dia pakai helm, yang pakai mobil, ya diambil tasnya, dibantu. Ini makna. Ini makna yang harus kita hadirkan. Itu melaksanakan kewajiban untuk menyenangkan pasangan, menghibur pasangan. Sebisa mungkin ngambil air minum. Kalau terpaksa Anda saat itu dalam kesibukan yang sangat, maka minimal Anda mengucapkan, "Aduh mas, bang, mohon maaf, ini tidak bisa saya tinggal pekerjaan ini." Ada maknanya. Bukan ngelendem diem, tok. Ada ibu-ibu yang kerjaannya itu nonton sinetron. Kalau sudah dengar mobil suaminya atau motor suaminya itu langsung sinetron dimatiin. Ngambil alat pel. Ngepelnya di depan pintu. Suaminya buka pintu langsung ngos-ngosan. "Beginilah nasib, tidak ada pembantu." Semestinya senyum nyambut sang suami, pamer pekerjaan, ngepel. Ini adalah memang bukan perempuan cerdas, tidak bisa ngerayu sang suami itu. Suaminya ngelihat istri semacam itu. "Waduh, ini apa ini?" Akhirnya dikit-dikit ribut. "Kita, saya punya pekerjaan, saya masih begini, kamu lihat gue ini." Ribut lagi. Karena di rumah ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan hanya menuntut saja. Di sisi lain, jika Anda wahai para istri, adik-adik putri yang hendak menikah, jika Anda menemukan suami Anda nanti tiba-tiba pulang dari pekerja kok muka cemberut. Enggak manis, jangan dilatih ini dengan enggak manis dan cemberut ya. sadarlah, maklumlah bahwasanya di luar itu suami itu berurusan dengan macam-macam manusia. Ada mobil macet, ada halilintar, ada hujan, ada segala macam jalan di mana-mana rusak, mungkin mobil, segala macam. Kalau ternyata suami pulang ke rumah cemberut, maklumlah karena di luar seperti itu. Jangan lalu disambut jangan lalu disambut dengan cemberut juga. Sambutlah wahai para istri suamimu dengan keindahan. Itulah makna melaksanakan kewajiban, biarpun sang suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk senyum, tapi Anda harus tetap senyum. Kalau perlu dihibur, abang kelihatannya cemberut, tapi abang biarpun cemberut tetap gandengnya abang gak hilang nih. Cakepnya gak hilang. Lah itu kan makna. Jadi ini yang dihadirkan, jangan pulang-pulang cemberut, saya pengen lihat wajahmu cemberut, sekarang cemberut, mau apa hidup setiap hari ngelihat muka cemberut, kata istrinya. Karena istrinya gak paham, suaminya cemberut, dibalas cemberut. Gak ketemu. Begitu sebaliknya wahai para suami, jika Anda berharap ketemu istri Anda dalam keadaan cantik di rumah, tiba-tiba di saat Anda pulang pintu tidak dibukakan, setelah Anda membuka pintu sendiri tak taunya kelihatan istri cemberut, sudah cemberut nyapanya kurang enak kepada kita, jangan lalu menuntut kita marah-marah. Sadarlah para suami, para bapak, istri di rumah itu kumpul dengan siapa? Dengan anak-anakmu yang banyak nakalnya itu. Dengan anak-anak Anda yang kencing di kasur, mecahin kaca dan sebagainya itu. Pahamilah ini. Jadi maklum yang harus kita taruh di saat kita masuk rumah tangga. Jangan langsung ngapain cemberut gini-gini. Tau-taunya anakmu itu loh bisa begitu yang istri nanti ngomongnya. Masuk ke rumah menemukan istri cemberut. Masya Allah mama. Mesti ada apa-apa. Dedek nakal ya ma. Maafinlah dedek nakal. Kalau dedek nakal itu biasanya nurun siapa ya. Kan gitu. Dirayu lah. Tapi mama biarpun mencemberut seperti itu, tapi cantik mama gak pernah hilang. Kadang-kadang nempel di sudut matamu mama, di sudut bibirmu. Dia pokoknya digoda lah. Jangan sampai cemberut dia, kita sambut dengan cemberut. Berantem lagi, masa hidup berantem terus. Dan ini makna yang harus kita hadirkan. Ternyata di saat kita melihat pasangan kita lagi cemberut, lagi tidak indah, maka saat itu kita hadirkan. Maklum, ketahuilah di rumah banyak gangguan untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Mungkin jemuran tidak kering-kering, popok habis, kita terlambat. Kemarin diminta suruh beli, tidak bisa beli. Kenapa? Buru-buru kerja dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau hidup ini yang kita letakkan adalah maklum, bukan menuntut. Ini adalah urusan pergaulan, ada urusan ekonomi. Ada gara-gara ekonomi kurang itu ributnya setengah mati. Mungkin seorang istri pernah biasa hidup mewah karena suaminya orang kaya, misal saja. Atau sebaliknya. Jika hidup itu mengandalkan harta, maka akan merendahkan orang yang tidak punya harta. Sementara harta itu adalah justru bagaimana mengangkat yang tidak punya harta menjadi mulia. Jangan dijadikan harta itu menjadi alat untuk kita merendahkan orang lain. Sehingga terjadi dalam sebuah pernikahan, suaminya cari nafkah gak bisa dan sebagainya. Yang harus kita mengerti adalah bahwa, wahai para suami, Anda punya kewajiban mencari nafkah. Jangan sampai Anda ongkang-ongkang duduk, itu haram. Kewajiban Anda mencari nafkah. Kalau ternyata tidak dapat nafkah, yang penting Anda mencari sudah tidak dosa. Anda mencari, yang namanya mencari rizki, itu kewajiban. Adapun rizki yang menentukan Allah. Kerja pagi sore kadang-kadang tidak dapat. Becak, tidak ada yang becak. Ojek, tidak ada. Jualan, tidak ada yang beli. Itu ada. Akan tapi kewajiban Anda adalah keluar untuk mencari nafkah. Fahamilah ini. Jangan sampai mentang-mentang istrinya kaya, ongkang-ongkang, meres. Istrinya, rupanya ini tidak ingin hidup mesra. Kalau ada pemerasan di dalam rumah tangga, ketahuilah sebetulnya dia tidak ingin keindahan. Kalau tahu dianya tidak punya, lalu istri yang kaya, berbaiklah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Anda harus berusaha, wahai para suami. Berusaha dan berusaha. Jangan memanfaatkan, untung istri saya kaya. Enak saya punya istri kaya, saya duduk pun makan. Ini lelaki dungu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa', laki-laki tanggung jawab. Memberikan nafkah kepada istri. Mencarilah nafkah Anda, jika Anda belum mendapatkan nafkah, maka saat itu Allah sudah mengangkat dosa dari kita. Sisi lain, wahai para istri. Jika ternyata pasangan Anda termasuk golongan orang-orang yang kurang nafkahnya, sementara adalah Anda orang yang dicukupi oleh Allah, maka ini ada ceritanya rupanya di zaman sahabat Nabi. Ada sahabat perempuan Rasulullah datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya suami itu melarat, kere, gak punya apa-apa. Kerja pun gak dapat-dapat. Kalaupun dapat kadang-kadang gak cukup. Bagaimana dengan ini? Dan ini berjalan lama sampai punya anak ini. Dijawab oleh Rasulullah, kalau urusannya nafkah ada. Ada dua pilihan buat kamu. Kalau urusan nafkah, bukan karena urusan lain, na'udzubillah. Kalau ada orang ngeluh kepada orang lain gara-gara dia senang dengan lelaki lain, na'udzubillah, itu perempuan hina. Misalnya perempuan mengadu kepada kiai-kiai, saya sudah mulai enggak senang suami saya senang dengan laki-laki, itu perempuan hina itu. Enggak tahu matanya bagaimana cara menjaganya itu. Ini permasalahannya urusan nafkah. Ngadu kepada hakim, kepada Rasulullah, kepada kiai. Kiai, waktu itu Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami itu enggak punya nafkah. Mengandalkan apa? Dia mengandalkan pekerjaan, dia enggak punya keahlian, jadi enggak dapat duit. Sementara saya punya anak, saya sendiri butuh makan. Dan ini berjalan lama. Rasulullah memberi pilihan, kamu cukup belum? Nah, kalau saya sendiri sih ada duit, alhamdulillah, saya warisan dari bapak saya banyak, ibaratnya begitu. Baiklah, kalau begitu ada dua pilihan buat kamu. Satu, engkau boleh minta cerai. Lihat, kalau ternyata suami dalam keadaan kurang nafkah, haknya sang istri untuk mengajukan ke mahkamah untuk dilihat. Kalau memang benar-benar suami itu tidak ada duit, tidak punya nafkah, maka berhak sang istri itu untuk terlepas dari suami yang seperti ini. Dan jika ternyata suami karena pelit, nanti hakim yang akan mengambil secara paksa nafkah itu. Ini pilihan. Dan adil Islam itu seperti itu. Bukan kalau perempuan mau sudah enggak dikasih makan, enggak dikasih ini, lalu tetap diikat dengan pernikahan. Oh tidak. Islam ada jalan keluar, tapi bukan semaunya sendiri. Wanita datang dengan jujur, bukan dengan mesum hati karena pengen laki-laki lain. Tidak. Karena memang suaminya tidak bisa memberi nafkah. Dan tidak mungkin bertahan semacam ini. Sementara anaknya banyak, ia bisa mengadu kepada hakim. Hakim yang akan memutuskan nanti untuk pisah. Terus yang kedua, wahai wanita. Yang pertama, engkau boleh minta cerai. Yang kedua adalah, engkau boleh memberi nafkah. Dan di saat itu engkau yang akan mendapatkan tiga pahala. Pahala bersedekah, pahala menyenangkan suami, pahala menyambung silaturahmi dengan anak-anak. Mana yang kau pilih? Dijawab wanita itu, ya Rasulullah, biar saya saja yang ngasih nafkah. Karena apapun bentuknya sudah terjalin hati, mungkin seperti itu. Biar saya saja yang ngasih nafkah, biar saya mendapatkan tiga pahala, ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, benar pilihanmu. Pilihanmu benar, engkau telah memilih untuk memberi nafkah saja. Dan itu pilihan yang benar, engkau akan mendapatkan tiga pahala. Kemudian sang wanita ini pamit keluar, ya Rasulullah. Sambil keluar itu ngomong, ya Rasulullah, kalau seandainya para wanita itu mendengar omonganmu ini, niscaya mereka akan berdoa semoga suaminya pada melarat semuanya. Biar dapat pahala. Dan ini makna dihadirkan. Jangan mentang-mentang punya duit lalu menak sewenang-wenangan suang suami. Duit yang Anda miliki, wahai para istri, jadikanlah untuk menopang dakwah sang suami, ibadah sang suami. Kalau perlu ditenangkan, bang, abang memang orang tidak pintar, bukan alim, bukan ustaz. Sisi lain sudah begitu juga tidak bisa cari duit. Tapi alhamdulillah Allah memudahkan rezeki untuk saya. Tapi abang, bagaimana kalau abang setiap hari ngaji saja sudah? Urusan nafkah saya. Saya lebih senang kalau abang ngaji, apalagi saya dibawa naik motor bareng. Masya Allah, langkah indahnya. Jadikanlah kelebihan harta yang Anda miliki untuk menciptakan keindahan. Bukan untuk merendahkan, suami apa? Coba seperti pak ini, pak itu, pak insinyur ini, pak dokter ini, duitnya banyak, enak, dan sebagainya. Lah ini kan menuntut menjadi hati tidak nyaman. Sudah melarat, gak nyaman lagi, kan gak enak ini. Kalau di saat suami kurang, cobalah dengan harta yang Anda miliki menjadi Khadijah zaman itu, zaman ini. Siti Khadijah membiayai Rasulullah. Dan wanita ini pun akhirnya membiayai suaminya dan anak-anaknya. Dengan begitu dia mendapatkan tiga pahala. Ini artinya apa? Urusan harta, urusan uang jangan jadikan permasalahan di dalam rumah tangga. Jika Anda bisa membantu suami, lakukanlah. Anda mungkin lebih bisa bekerja, tapi suami tidak bisa, tidak ada masalah. Jangan dijadikan materi adalah sebab perpisahan. Dan jangan dijadikan materi adalah sebab pertemuan. Materi adalah dalam sambingan. Jangan kita menikah karena dia kaya. Jangan kita bertemu senang berbahagia karena banyak duit. Akan tapi jadi tambah materi yang diberikan oleh Allah adalah untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Dan jika prinsip ini kita pegang di saat materi diambil oleh Allah, maka keindahan tidak akan berkurang. Karena kita punya kesadaran, kita paham bahwa hakikat yang akan kita cari adalah kedekatan dengan Allah. Dan itu bisa oleh orang lain. Ini adalah agar kita tidak banyak menuntut. Ini makna. Menuntut dan menuntut tidak ada ujungnya. Masya Allah tadi. Dan mohon maaf bahasan ini sebenarnya panjang sekali nanti. Kita tidak bosan, tidak jenuh duduk berapa jam ini. Nanti tidak ada masalah, insya Allah. Tidak ada yang betul. Ini yang pertama. Saling menuntut, ini adalah yang pertama yang harus benar-benar kita hadirkan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, tadi mengagumkan pernikahan, kedua jangan saling menuntut, yang ketiga ini. Yang ketiga adalah hadirkan permohonan maaf di saat Anda bersalah. Bahkan kalau perlu di saat pasangan Anda bersalah, lalu Anda merasa tidak bersalah. Biasakan menghadirkan maaf baik dengan lidah atau lapang dada, karena itu kunci menciptakan keindahan. Jika yang ada di dalam diri Anda adalah dendam dan kesombongan, dendam gak mau memberi maaf, sombong gak mau minta maaf, maka sesungguhnya tidak akan ada pertemuan hati di saat itu. Seorang istri mengatakan mentang-mentang dia cantik, biar dia yang minta maaf, paling dia sendiri datang. Halah. Nah, sombong dia dengan kecantikannya. Dia meremehkan, mengandalkan suaminya pasti yang minta maaf, dia butuh dengan saya. Oh, dengan kesombongannya. Bukan begitu keindahan. Atau seorang suami mengatakan, masa suami minta maaf kepada istri? Oh, tidak. Selagi ada sesuatu, ada masalah, maka untuk menyelesaikan masalah ini hadirkan kata maaf, untuk menghadirkan kesalahan sebagai kesalahan. Sebab kalau kesalahan tidak dia akui sebagai kesalahan lalu minta maaf, maka tidak tahu kalau dia salah. Sehingga ada sebuah keluarga itu kalau pagi berantem ribet, banting piring, banting pintu. Sorenya beli naik bakso bareng, beli bakso bareng-bareng naik motor. Besok malam ada lagi, besok ke pasar bareng lagi. Ini bagaimana orang ini? Lalu ditanya anaknya berapa? 7. Setiap hari berantem anaknya 7. Kenapa terulang-ulang ini? Karena belum ada insaf bahwasanya kemarin sang suami itu pernah salah. Sebab akurnya hanya akur kalau ada maunya saja itu. Hadirlah, hadirkan makna akur, bertemu lagi dalam keinsafan, bahasanya saya salah, mohon maaf, saya salah. Biarpun suami dalam keadaan posisi benar, alangkah indahnya karena dia seorang pendidik memulai, ma, tadi kita ribut, ma, mama marah-marah, pasti sebabnya adalah saya, mohon maaf kalau saya ternyata jadi suami gak bisa didik yang benar, mohon maaf, maafin ya, jangan sampai saya masuk neraka gara-gara mama marah dengan saya. Lihat indah di situ, padahal yang salah istrinya. Istrinya jadi bingung, ada saya yang salah. Jangan seperti tetangga sebelah itu, karena salah pilih itu. Ma, mohon maaf ma, saya salah dan sebagainya. Saya memang tidak bisa didik jadi suami. Kata suami istrinya apa? Makanya jangan diulang lagi ya. Itu kan tetangga, karena apa? Dia salah pilih istri. Jadi di saat suami memulai dengan keindahan, mohon maaf, istri akan menyambut dengan keindahan. Kalau memang istri itu adalah punya nurani. Begitu juga istri. Tahu yang salah adalah suaminya. Suaminya sombong. Minta maaf gak mau. Dikit-dikit banting piring-piring. Satu dosen itu seminggu habis. Banting piring. Pintu, darder. Kadang-kadang bikin dedeknya kaget dan sebagainya. Ada sebagian suami seperti itu. Hadirkan makna maaf. Hadirkan makna maaf, bang. Mohon maaf. Abang waktu kita jadi pengantin baru tidak pernah marah-marah. Tapi akhirnya ini marah-marah. Mungkin karena saya kurang ngabdi, karena sudah ada dedek. Maafkan kalau kesalahan saya karena itu. Mungkin saya kurang senyum di saat saya sakit perut dan sebagainya. Mohon maaf bang kalau mungkin karena itu abang suka marah-marah. Lihat makna keinsafan di sini. Suami akan terenyuh, masya Allah istriku seperti itu. Padahal yang salah aku. Bukan mas saya kok yang salah, maafin saya ya. Nah, ini. Sisi lain. Di saat pasangan Anda memohon maaf kepada Anda, jangan dijadikan ini alat untuk sombong atau kesempatan untuk merendahkannya. Yaitu tetangga tadi, kalau suaminya minta maaf lalu dibilang, makanya jangan diulangi, bukan begitu. Di saat pasangan kita memohon maaf kepada kita, kita harus lebih merendah lagi, ma. Memang misalnya sang suami memang betul-betul yang salah dia itu. Lalu datang kepada kita sebagai istri meminta sang suami minta maaf. Lihatlah, berlombalah Anda untuk rendah hati. Sampaikan kepada suami Anda, bang, memang abang salah, tapi sebabnya mungkin juga saya. Jadi semakin merendah, itu adalah mengagungkan pasangan. Ini indah. Jadi jangan sampai kita itu sombong. Meminta maaf ini masya Allah. Ada sebagian daerah, sebagian suku, minta maaf itu katanya hina. Orang minta maaf, orang yang lemah. Orang minta maaf itu adalah orang yang tidak punya keistimewaan. Kebalikannya. Yang mudah minta maaf adalah orang yang punya keistimewaan. Dan di antara dua orang yang berselisih, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta maaf terlebih dahulu. Di antara dua orang yang berselisih, yang lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta maaf terlebih dahulu. Istri meminta maaf kepada suami, maka dia lebih mulia dari sang suami, dan begitu seterusnya. Jadi kita harus berlomba-lomba di rumah kita adalah berlomba siapa yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata maaf ini penting untuk kita hadirkan. Tiga. Yang keempat adalah jaga mata ini. Untuk menciptakan keindahan di rumah tangga, jaga mata. Bagaimana menjaga mata? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada wanita-wanita, kepada orang-orang mukmin laki itu, yaghuddu min absarihim, agar menutup matanya dari jelalatan melihat wanita-wanita. Sisi lain, bagi para ibu, kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan kepada wanita-wanita muslimah itu agar menjaga matanya. Kalimat sederhana, akan tapi maknanya jauh untuk menciptakan keindahan di rumah tangga. Bayangkan jika ada seorang bapak yang rupanya memang tidak biasa menjaga matanya. Matanya diumbar ke sana kemari jelalatan. Keluar dari rumah lewat sebuah perempatan. Di situ ada wanita zaman ini yang kadang-kadang bajunya memang aneh-aneh ya. Dandannya 2 jam di kamar, kurang bahan biarpun dekat dengan tegal gubuk. Dekat tegal gubuk padahal ya. Baik, sang bapak ini melewati perempatan jalan, lihat perempuan yang seperti itu, dandannya 3 jam dan memang keluar rumah hanya ingin dilihat orang, pamer dandanan. Dasar sang bapak ini matanya jelalatan, laki-laki ini matanya jelalatan, diperhatikan, diamati. Kagum dengan matanya, aduh bibirnya, aduh bodinya, pusing dia. Jalan lagi di perempatan lagi, lebih hebat lagi. Rumahnya dandannya bukan 3 jam, 4 jam dia dandan. Masya Allah, bajunya lebih aneh lagi. Pusing lagi, aduh cantiknya karena matanya jelalatan. Matanya jelalatan terus sampai pasar tambah pusing lagi. Akhirnya apa? Dibawa bayang-bayangnya sampai ke rumah. Aduh nasibku punya istri kayak begitu. Kenapa? Istrinya terlihat 24 jam, kadang-kadang ngorok, rambutnya enggak karu-karuan, kadang-kadang lagi ngiler, kadang-kadang bau bawang, kadang-kadang daster robek, segala macam terlihat itu. Akhirnya dia bandingkan, memang nasibku punya istri seperti itu, lihat gara-gara matanya jelalatan. Tapi lihat bapak yang satunya ini, Masya Allah, lihat di perempat jalan, ada perempuan seperti itu, Masya Allah, dia menjaga matanya, astagfirullah. Masuk ke tempat lain ada seperti itu. Biarpun dia dagang, jangan banyak alasan. Dagang itu susah, enggak mungkin enggak ngelihat. Bisa, siapa bilang? Apa yang Anda jual? Saya jual baju. Jual baju, kalau ada orang beli, beli jual bajunya. Jangan lihat orangnya. Lihat sepintas saja untuk kenal dia. Kan kita bisa ngelihat kainnya, kita bisa main pulpen, kita bisa megang yang lainnya. Kalau orang mau menghindar, bisa saja. Biarpun di hadapan kita, orang membuka aurat semuanya. Tapi kalau memang orang tidak mau menghindar, biarpun dia sembunyi di kamar, masih ngintip. Nah ini, maka ini menghindar. Coba laki-laki yang menjaga ini, Masya Allah, enggak boleh. Ini enggak boleh, astagfirullahaladzim. Terlihat lagi yang haram, lihat. Karena dia menjaga. Dia pengen cepat-cepat pulang, lihat yang halal. Dia lalu buka kamar rumahnya, lihat istrinya, Masya Allah, setiap hari tambah cantik saja. Setiap hari tambah cantik saja, Masya Allah. Lah begitu, karena suaminya menjaga matanya. Di saat itulah muncul keindahan. Coba kalau seorang suami sudah merendahkan dulu, aduh nasib istriku itu model apa sih itu? Aduh, dibanding dengan ini gak ada apa-apanya, sumpek. Akhirnya kalau sudah dengan istri yang kurang rindu, kurang cinta, maka pulangnya pun males. Kalau pulang pun males tersenyum, karena apa? Karena menganggap istrinya sudah tidak istimewa lagi, sehingga kurang pengabdian. Dan itulah awal mula daripada bencana, ribut terus, sehingga kurang senyum, kurang ini dan sebagainya. Ya ini makna yang harus kita hadirkan. Terus dan terus mata dijaga. Semakin mata jelalatan, semakin pusing. Dan sungguh alangkah cepatnya mata itu kemana-mana. Dan dibuang pandangan bukan dari mata, dari hati. Kadang-kadang orang melihat sepintas, buang matanya, hatinya mikir. Ya ini kan gak karu-karuan. Jadi dibuang betul dari pandangan dan hati kita. Jaga. Para kaum laki-laki, ternyata ini bukan untuk laki-laki saja, wahai para wanita. Yaghuddna min absarihin, agar mau menutup matanya. Menutup matanya ini melihat laki-laki dengan dihayati macam-macam. Melihat laki-laki dalam jual beli boleh, dalam irama belajar boleh. Yang enggak boleh itu dilihati masya Allah. Oh kumisnya, oh jenggotnya, oh tingginya, oh kekernya. Apalagi ibu-ibu di sana itu yang hobi nonton sinetron. Sangat kagum dengan pemeran sinetronnya. Aduh ganteng, bagus, bagus, hebat. Sudah kok ke orang yang ganteng perannya bagus. Sampai berhayal bagaimana aku lah jadi istrinya dia. Akhirnya dia membayangkan ingat suaminya. Aduh nasibku punya suami hitam kalak kayak dengking. Bau keringat lagi. Masya Allah. Mana kebahagiaan bisa terwujud dari mata yang jelalatan? Tidak ada. Dan sungguh pernah ada. Seorang mengadu. Mohon maaf ini majelis yang mulia. Tapi untuk sekedar contoh saja. Ketahuilah. Jika ada seseorang melihat. Mungkin ada sebagian fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Tapi fatwa yang tidak mendidik. Melihat film porno boleh suami istri. Ada fatwa semacam ini, maka ketahuilah itu fatwa yang merusak. Jika ada seorang suami istri melihat film porno, ketahuilah saat itu ada semangat melakukan seks. Tapi ketahuilah bangkitnya nafsu seks itu bukan karena melihat atau tertarik pada pasangannya, karena tertarik dengan pemeran dalam film yang memang orang yang dipilih cantik dan ganteng. Ada nafsu syahwat muncul di situ. Sehingga sampai ada batas orang mengadu bahwasanya saya itu tidak bisa main dengan istriku kalau tidak nonton itu dulu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan meremehkan, karena itu bukan produknya umat Islam itu. Sengaja dimasukkan untuk kita. Sehingga nanti membayangkan, kalau tidak membayangkan orang itu yang terlihat di situ, perempuan di situ, tidak nafsu untuk bergaul dengan istrinya. Masya Allah, berangkat dari mata ini. Mata yang jelatan, maka biarpun suami istri jagalah yang demikian ini. Bukan hanya, wah itu kan gambar saja. Apalagi ini kan untuk membangkitkan semangat dengan istri. Ketahuilah semangat dengan istri bukan karena itu. Kita bisa membina semangat dengan istri dengan cara hubungan seks diatur dan sebagainya. Lakukanlah dengan kegembiraan. Apalagi kalau sering mesra kan indah. Bisa berkala, bukan setiap saat ada aturannya di situ. Dan ini diajarkan semakin indah dengan suami. Mata dijaga itu sendiri akan menjadikan orang rajin. Atau semakin semangat di dalam melakukan untuk hubungan seks dengan istri. Tetapi kalau sudah jelalatan, na'udzubillah. Kalau sudah mulai merasakan yang haram, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita. Setan itu akan selalu menggoda bahwasanya barang curian itu lebih enak. Semangatnya ke sana, matanya jelalatan. Apa di balik itu? Ada orang pakai baju begitu, selalu berhayal yang enggak di balik itu. Kayaknya dia lebih dari milik istri saya. Kayaknya. Sehingga benar pernah suatu ketika ada orang ngadu, ternyata dia ngomong, saya itu sudah tidak semangat lagi dengan istriku. Rupanya bukan urusannya dengan film porno, rupanya dia sudah tertarik dengan orang lain, yang orang lain memang pekerjaannya menghibur orang. Karena dia ada seorang yang bekerja di sebuah tempat hiburan, kerjanya menghibur orang, sehingga cara ngeladeninya istimewa, senyum dan sebagainya, ini, dibandingkan istrinya yang di rumah sudah ngomong anaknya yang sering nakal itu. Suka cemberut. Sudah begitu sang istri, setelah itu kita pengen tahu, kalau ada orang yang berhasil ukuran dia, secara ekonomi dia itu berhasil. Secara wajah dia itu adalah orang yang diberi ketampanan oleh Allah. Tapi kok sampai berhubungan dengan istrinya itu tidak bersemangat, mesti ada masalah ini. Mungkin istrinya kelewat jelek barangkali secara zahir. Suatu ketika kebetulan istrinya itu sama-sama mengadu. Sama-sama mengadu, kita belum tahu kalau itu adalah suami istri. Akhirnya terungkap suatu ketika bahwasanya itu adalah suami istri, kita jadi heran. Mesti ada yang enggak beres. Istrinya oleh Allah juga diberi kecantikan, akan tetapi kenapa sang suami kok tidak bisa senang untuk melakukan hubungan seks dengan istrinya. Lama kita ingin tahu, ternyata sang suami itu, waktu kita tanya, barangkali Anda senang dengan laki-laki perempuan lain. Dia mengatakan, memang saya rencana menikah dengan perempuan lain. Mohon maaf, saya tidak ingin tahu aibnya orang lain, sekedar rencana menikah atau cari hiburan. Katakan mana yang sesungguhnya. Saya selama ini dalam 3 bulan terakhir ini saya sering melakukan hiburan dengan laki itu. Maksudnya berzina begitu. Masya Allah. Kemudian istrimu mendengar. Ya istriku mendengar, curiga dan setiap hari marah-marah. Oh ya paham. Paham. Akhirnya waktu kita ketemu istrinya kita ingatkan. Peranlah Anda seperti menyambut suami baru pengantin baru. Satu hal. Ini nasihat harus diberikan kepada dua belah pihak. Sebab apa? Di saat suami mulai meririk perempuan lain, di rumah istri tambah cemberut, ini tambah hilang suami. tambah hilang. Maka di sini harus dikemas dengan dua sisi. Wahai istri, sambutlah suami seolah-olah, tapi saya melihat mukanya sudah sebel sampai ngomong gitu. Bagaimana dia dengan ini? Biar, Anda harus sabar. Ingin mengembalikan dia kepadamu, maka harus dengan sabar. Lakukan servis yang istimewa. Tapi susah, enggak harus bisa. Kemudian sang istri, sang suami harus dinasihati bahwasanya wajar suami istrimu cemberut barangkali karena ada di dalam dirimu. Mungkin mendengar kabarmu. Memang dia ngerti sampai pernah ngelabrak. Kalau pernah ngelabrak artinya kamu harus ngerti. Sebab cemberutnya istrimu itu karena membela kamu, cinta kepada kamu. Cobalah kamu datang dengan keindahan nanti. Kembalikan. Dan mohon kamu harus takut kepada Allah. Ketahuilah di rumah ada yang halal, kenapa ngambil yang haram. Dia harus berpikir lama. Akhirnya pada suatu ketika dalam waktu yang panjang, akhirnya dia, mereka berdua sudah bisa berdatang bareng dan sudah tidak berbicara. Karena masing-masing mula-mula tidak saling cerita kalau pernah ketemu. Akhirnya Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kabar lagi. Semoga baik. Waktu itu ada kabar memang sudah baik. Akhirnya mata ini harus dijaga. Kemudian sang istri kalau melihat sesuatu kejanggalan di suami, jangan malah cemberut, malah ditinggal nanti. Jadi harus semakin indah kita. Dan takutlah kepada zina siapapun dari kita. Artinya, kenapa sang suami itu kok menjadi tidak senang dengan sang istri? Karena matanya sudah melihat yang lainnya. Padahal yang dilihat itu belum tentu lebih cantik dari istrinya. Memang setan begitu. Setan itu begitu goda, biarpun itu na'udzubillah. Yang disenangi itu kadang-kadang jauh di bawah istrinya dari kecantikannya. Tapi mana namanya setan yang haram yang menggoda dan menggoda seolah-olah lebih, sehingga terjerumus sudah dalam zina. Dan saat itu setan yang menjerumuskan ini dapat mahkota. Jadi setan itu, di kalangan setan itu ada yang punya tugas, yang tugas menjerumuskan orang ke zina. Kalau sudah berhasil dapat mahkota kejayaan telah menjerumuskan orang di dalam zina. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari zina. Jadi jaga mata ini. Kemudian harus diringkas ini. Baik, agar semakin diringkas karena nanti ada tanya jawab. Yang terakhir adalah, banyak sebetulnya ada poin-poin sampai berapa puluh, tapi insya Allah dari ini saja dulu, supaya nanti mudah kita amalkan, kita ambil ini. Yang terakhir adalah, jadikanlah kontrol suami kita adalah Allah, dan jangan kita yang dijadikan kontrolnya. Jadikanlah kontrol pasangan kita adalah Allah. Artinya apa? Dekatkan dia kepada Allah. Dekatkan dia kepada Rasulullah. Kalau seandainya seorang suami mempunyai seorang istri yang cantik, karena sang suami ini banyak duitnya, maka dia menyewa 10 orang untuk menjaga istrinya agar tidak macam-macam. Apa yang bisa dilakukan oleh penjaga ini, Al-Guju ini, apa? Intel ini. Dia 24 jam bisa menyertai istri. Istri masuk WC akan masuk? Ikut masuk? Tidak mungkin. Ikut tidur di kamar? Tidak mungkin. Masya Allah. Jadi kalau kontrolnya manusia, istri bisa telepon 10 menit lewat masuk belakang, selesai. Saya mau pergi ke sini, selesai. Apa gini, selesai. Masya Allah. Karena kontrolnya adalah manusia. Jadi kalau yang kita jadikan kontrol adalah manusia atau kita, sesungguhnya kita belum berhasil. Maka akan kebobolan kita ini. Istri itu hanya takut kepada kita di saat kita jauh, maka dia akan melanggar. Tapi yang kita jadikan kontrol adalah Allah. Jika seorang istri sudah takut kepada Allah, kita sering hajak ke pengajian, dekat kepada Allah, yang dibicarakan hanya rindu kepada Allah, takut siksa Allah. Lihat, suami dimanapun pergi, sang istri gak usah takut, karena suami kita takut kepada Allah. Mau zina enggak, karena takut kepada Allah. Mau macam-macam enggak, karena takut kepada Allah. Anda, wahai suami yang pergi jauh kemanapun, jangan khawatir, karena istri kita kenal Allah. Maka harus ada bimbingan terus-menerus. Hadiri pengajian seminggu sekali. Hadir pengajian seminggu dua kali. Kalau Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya, ada satu ulama mengatakan bahasanya, tiga hari saja bunga itu, bagaimana kalau tiga hari bunga itu tidak disiram? Dikatakan kering. Hati pun begitu, jika tiga hari tidak disirami, maka hatimunya pun akan kering. Jangan sampai hati suami kita kering sehingga jadi suami yang kasar. Jangan sampai jadikan istri kita itu hatinya kering jadi istri yang khianat. Nah ini, dan setelah ini semua kita lakukan, lihat akan terwujud keindahan di rumah tangga. Tidak ada suami memukul istri. Ketahuilah, terjadinya pemukulan terhadap istri karena bolongnya daripada resep-resep ini. Kok bisa seorang suami memukul istri? Ini keterlaluan. Akal sehat tidak bisa menerima istri ini sebagai apa. Beraninya sama istri itu di luar, Masya Allah. Tapi kalau sama istri main tempeleng, na'udzubillah. Jangan sampai ada di keluarga anak-anak kita, di adik kita, amin. Jangan sampai ada suami menempeleng istri, ketahuilah jika ada suami menempeleng istri adalah suami yang tidak punya keistimewaan, enggak mampu menaklukkan hati sang istri. Istri itu dengan rayuan sanjungan beres. Sejuk dengan pujian sanjungan kasih hadiah senyum beres. Dan memang itu yang diajarkan Islam. Kok main tempeleng berarti enggak bisa ngerayu nih laki-laki. Sang istri, bagaimana kok ada istri jahatnya kepada suaminya luar biasa, Masya Allah. Karena tidak menggunakan resep-resep tersebut. Maka jangan sampai ada kekerasan di rumah tangga. Kekerasan di rumah tangga, keributan di rumah tangga ini adalah awal daripada kerusakan anak. Jika suami istri sudah indah, mesra, lihat secara otomatis anak yang akan kita bina akan ngikut keindahan ini. Melihat suaminya menghormati sang istri, istri menghormati sang suami, lihat apa yang ada di hati anak, menghargai. Tapi lihat kalau bapak sama ibu seperti kucing dengan anjing, lihat kejar-kejaran, berantem melulu, maka sang anak akan mengatakan, aduh pusing saya, katanya papa mama itu kucing, katanya si mama papa anjing, bagaimana saya punya anak kucing dan anjing bisa menghormati kucing dan anjing. Sebab bapak ibunya kalau sudah ribut kayak anjing dan kucing yang keluar, binatang yang disebut untuk istrinya, direkam oleh anak, bagaimana anak bisa menghargai? Tidak akan bisa menghargai. Tetapi akhlak yang mulia yang dihadirkan oleh orang tua, tidak usah disebut, nak kamu harus begini, anak akan niru. Lihat akhlaknya seorang suami kepada istri yang saling menghargai di depan anak. Kalau kita ingin anak kita menghargai kita, jangan katakan, nak hormati aku, jangan. Tetapi tampilkan kalau kita saling menghargai. Coba, kalau seorang anak mau bersalaman dengan bapak, apa kata bapak? Nak, jangan salaman dengan saya dulu, salaman dengan mama. Kenapa? Mama yang melahirkan kamu, yang nyusui kamu lebih capek. Sang anak tiba-tiba pergi ke sang ibu, ma, mau salim. Kata mamanya apa? Salaman ke papa dulu, karena papa yang cari nafkah, papa yang gini. Anak bingung, tapi bingungnya bingung menghargai. Masya Allah, ibu bapak saling menghargai.